kembang enteng enteng, kembang surodadu, biar renteng renteng saiki ngajak patu. Kok kani ngoyo lelakon iki karem nyang donya nganti podo lali. Sajen pakan demit wit ringin di menyani, biar podo sengit saiki disenengi. Pancen yang unu watak menungso, beda dek bien beda ne saiki. Ojo lali sing waspodo jo sembrono, ngati-ati dan prayetno jo sendeyo jo sembrono, ngati-ati. Karem nyang donya